Peta Akidah. Akidah. Ya ghurbati, awahakadha yajni zaman, zamanun tafattafani falam, yatruk siwa qalbi shajan, ma shattuha ya ghurbati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir sebuah ayat yang mulia dari surat Al-Imran ayat yang ke-85 dengan bertemakan hanya Islamlah yang benar. Pendengar yang budiman, Islam berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman dan bertauhid kepadanya serta mengikuti syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." وَاتَّبْعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada seorang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Surah An-Nisa ayat 125. Sebagaimana telah kita maklumi, bahwa Islam mempunyai 5 rukun. Hal ini telah dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang hakikat Islam. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril tersebut dengan sabda beliau, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Ta'ala, dan bahwa Muhammad adalah rasulnya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji jika engkau mampu. Seseorang dihukumi masuk ke dalam agama Islam dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Jika seseorang telah beragama Islam sejak kecilnya, maka ketika telah menginjak usia baligh atau dewasa, ia tidak perlu lagi mengikrarkan 2 kalimat syahadat tersebut. Islam adalah satu-satunya din yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sejak nabi yang pertama hingga penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamlah agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam tidaklah membawa agama Yahudi, dan Nabi Isa alaihi salam tidak pula membawa agama Nasrani. Kedua agama tersebut adalah agama batil, sebagai bentuk penyelewengan dari agama Islam yang lurus. Yang kemudian kedua agama itu dihubungkan atau dinisbatkan kepada 2 nabi yang mulia tersebut dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-140, "Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu am Allah ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. Ataukah kalian, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Pendengar yang budiman, Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan dan disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah satu-satunya agama yang diakui dan diridhai Allah. Islamlah agama yang hak, sedangkan selain Islam adalah batil. Dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan menerima agama selain Islam. Para penganut agama selain Islam di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Tentang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari atau menganut agama selain dari Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ayat ini turun terkait 12 orang yang murtad. Mereka keluar dari Madinah dan datang ke Makkah dalam keadaan kafir. Di antara mereka adalah Harith bin Suwaid Al-Ansari. Lalu turunlah ayat atau firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang menganut agama selain dari Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Tentang ayat ini pula, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, barang siapa yang menganut agama selain Islam, padahal agama Islam telah diridhai oleh Allah Ta'ala, niscaya amalnya tertolak. Sesungguhnya agama Islam mengandung penyerahan diri secara totalitas, secara sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhlas dan tunduk kepada para Rasulnya. Seorang hamba yang tidak memeluk agama Islam, berarti dia tidak memperoleh sebab yang menyelamatkannya dari siksa Allah Ta'ala dan memperoleh balasannya. Seluruh agama selain Islam adalah batil. Demikian perkataan As-Sa'di rahimahullah. Pendengar, Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwa penganut agama selain Islam kelak akan menjadi bahan bakar neraka jahannam. Mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka meskipun sesaat. Panasnya api neraka yang bergejolak akan mengepung mereka dari segala penjuru. Di dalamnya mereka tidak akan mati dan tidak pula hidup. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, begitu pula Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Beliau bersumpah demi Allah, ya. Demi Allah yang nyawa beliau di tangannya. Tidaklah mendengar seorang pun tentang aku dari kalangan umat ini, baik dia seorang Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, niscaya dia termasuk dari penghuni neraka." Hadis ini merupakan nas yang tegas dan jelas bahwa siapapun yang menganut agama selain Islam, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahannam. Kemudian Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam kedua sahih mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. Ketahuilah, sesungguhnya tidak akan masuk surga melainkan jiwa-jiwa yang muslim. Para pendengar yang budiman, sungguh merugi siapapun yang menganut agama selain Islam. Sungguh dia merugi karena amalannya akan sia-sia, bagaikan debu yang ditiup angin kencang. Setelah itu, ia akan disiksa dalam neraka yang menyala-nyala dan membakarnya sepanjang masa. Hanya penganut agama Islam sajalah yang amalnya akan diterima dan bermanfaat bagi pelakunya di akhirat kelak. Oleh karena itu, maka jangan sampai seseorang di antara kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan jangan sampai kita menggadaikan agama yang hak ini dengan apapun. Kita wajib mempertahankan keislaman dalam hati kita hingga ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati-hati kita semuanya di atas agama yang hak ini, yaitu Islam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي